بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan pembahasan syarah Alfiyah Ibn Malik yang disyarah oleh Al-Allamah Ibn Aqil. Saya selalu mendengar penyebutan beliau ini dengan nama Ibn Aqil aja ya. Jadi saya enggak tahu juga apakah beliau ini digelari dengan imam atau apa gitu ya. Karena biasanya kan beda dengan Ibnu Malik ya, biasanya terdengar oleh kita Imam Ibnu Malik gitu. Untuk Ibnu Aqil sendiri saya enggak tahu ya apakah gelar yang sampai kepada imam ya, tapi enggak ada masalah sih. Baik. Baik, ke-66 kita kan. Muqaddimil akhassa fittisari wa qaddiman ma syi'ta finfisali. Nah, jadi kata beliau, ini berarti kita masih membahas tentang permasalahan dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Ini masih berbicara tentang hal itu. Ya, jadi meluas terus pembahasannya. Nah, kemudian beliau jelaskan waqaddimil akhassa fittisali. Jadi terkait penggunaan. Ya, jadi kan sebenarnya dhamir munfasil dan dhamir muttasil ini kenapa bisa dibedain? Itu hubungannya ke permasalahan penggunaan. Ya, dari awal sudah kita jelaskan, dhamir munfasil adalah dhamir yang cocok ataupun pantas untuk diletakkan di awal kalam atau bisa terletak setelah illa, sementara dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diletakkan, ataupun sebuah ungkapan itu tidak dapat dimulai dengannya dan tidak dapat terletak setelah illa. Itulah dhamir muttasil. Kemudian dijelaskan juga oleh beliau tentang permasalahan rincian-rincian dari dhamir muttasil dan dhamir munfasil, begitu pula dengan furu'nya. Nah, sampailah pada penjelasan bagaimana jika dhamir muttasil dan dhamir munfasil itu digunakan dalam satu waktu. Maka kata beliau, waqaddimil akhassa fittisali. Jadi dahulukanlah yang lebih spesifik. Ya, dahulukanlah dhamir yang maknanya lebih spesifik di dalam ataupun apabila dhamirnya muttasil. Ya, jadi kata beliau, dan dahulukanlah. Ya, jadi kita lebih mendahulukan dhamir yang maknanya lebih spesifik saat menggunakan dhamir muttasil. Untuk keterangan lebih rinci nanti akan kita terangkan ya. Tapi sebenarnya sudah bisa kita tebak, ini maksudnya adalah apabila kita ngegunain dua dhamir muttasil atau di dalam sebuah ungkapan itu terdapat dua dhamir muttasil. Maka jika dalam satu ungkapan tersebut terdapat dua dhamir muttasil, nah dhamir mana tuh yang mesti kita duluin? Maka kata beliau, waqaddimil akhassa fittisali. Jadi dahulukanlah penggunaan dhamir muttasil yang maknanya lebih spesifik dibanding yang lebih umum. Kemudian bisa dikatakan spesifik itu bisa dikatakan terkhusus. Lebih khusus. Iya, lebih sempit maknanya. Lebih tertakyin gitu ya. Ya, lebih khusus lah. Ya. Kalau kita paham makna khusus ya sama aja itu. Wa qaddima ma syi'ta fi infisari. Ya. Adapun kalau dhamirnya munfasil, maka silahkan engkau mendahulukan yang engkau kehendaki. Jadi waqaddimam ma syi'ta fi infisali. Nah, jadi dahulukanlah yang lebih spesifik pada dhamir muttasil. Dan kalau dhamirnya munfasil, silahkan engkau mendahulukan apa yang engkau kehendaki. Baik. Tinggal mungkin problemnya di kita adalah mana yang dhamir akhas dan mana yang dhamir khairul akhas, kan begitu. Maka di sini dijelaskan oleh syarih, dhamirul mutakallim akhassu min dhamiril mukhatab. Jadi dhamir mutakallim itu lebih spesifik dibandingin dhamir mukhatab. wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaib. Sementara dhamir mukhatab itu lebih spesifik dibandingin dhamir ghaib. Dan udah selesai, karena memang dhamir cuma ada tiga makna, kan gitu ya. Dhamir cuma ada tiga makna, makna mutakallim, makna mukhatab, dan makna ghaib. Nah, yang mutakallim itu paling akhas. Atau dengan kata lain, mutakallim itu lebih akhas daripada mukhatab, dan dhamir mukhatab lebih akhas daripada dhamir ghaib. Kita tahu bahwa semua dhamir itu memang ma'rifah, tapi ada yang lebih akhas. Ya, di antara lafaz-lafaz dhamir itu, ya, di mana lafaz dhamir mutakallim itu lebih akhas dibandingin dhamir mukhatab, dan lafaz dhamir mukhatab itu lebih akhas dibandingin lafaz dhamir ghaib. Ya, beliau di sini tidak menyebutkan ta'dilnya ya. Namun adalah memang terkadang juga enggak begitu urgen untuk kita ketahui, apalagi terutama bagi pemula ya. Cukup kita tahu aja pokoknya mutakallim itu lebih akhas daripada mukhatab, mukhatab lebih akhas daripada ghaib. Tapi andai kata pun ta'lil itu tidak diutarakan, atau dengan keterangan yang sebegini aja, kita sudah bisa menelusuri kenapa mutakallim itu lebih spesifik dibanding mukhatab, dan kenapa mukhatab lebih spesifik dibanding ghaib. Ya, karena kalau kita bilang dia, ya dia itu maka bisa mencakup semuanya, kan gitu. Dia kan gitu. Oleh karena itu berarti dia ya sangat umum. Berbeda dengan mukhatab, lawan bicara, yang mana hanya tercakup kepada lawan bicara saja. Nah, berbeda lagi dengan mutakallim, yang pastinya hanya orang yang berbicara. Jadi kalau misalkan saya katakan, saya pergi, mungkin gak yang pergi adalah Bang Budi. Ya kan begitu ya. Saya pergi, gak mungkin Bang Budi yang pergi, ya pastinya ngomong yang pergi. Oleh karena itu apa? Berarti mutakallim sangat-sangat akhos, gak ada pilihan lain kecuali yang berbicara. Ya, ketika dikatakan saya pergi, ya udah berarti yang ngomong itulah yang pergi. Tapi coba perhatikan ungkapan, ah? Bisa jadi, kami pergi, Bang Bolong gak pergi, kaminya maksudnya? Enggak, otomatis berarti Bang Gulam tidak bahagian daripada kami, tidak bahagian dari mutakallim, karena kan nahnu itu kan apa? Mutakallim wa ma'ahu ghairuh, kan gitu kan? Ya berarti Gulam laisa ma'ahum, kan gitu. Berarti Mas Gulam bukan bagian dari mereka, kan gitu. Nah, demikian. Beda. Kemudian kalau mukhatab apakah enggak seperti mutakallim? Ya, enggak. Dia lebih umum. Misal saya katakan tolong aku. Ya. Nah, saya ngomongnya kepada beberapa orang, kan gitu ya. Tolong aku. Maksudnya di depan saya, di hadapan saya itu ada beberapa orang. Tolong aku. Siapa nih? Kan gitu. Saya atau saya, kan gitu kata mereka. Nah, artinya apa? Ya, mukhatab itu lebih umum daripada mutakallim. Jadi mukhatab bisa jadi dari ada yang lebih banyak. Nah, lebih banyak lagi ghaib. Nah, oleh karena itulah kata beliau, dhamirul mutakallim akhas min dhamiril mukhatab, wa dhamirul mukhatab akhasu min dhamiril ghaib. Fa in ijtama'a dhamirani mansubani ahaduhuma akhasu min al-akhar, fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhassi minhuma. Fa ini jitama, in mana fi'il syaratnya Mas Ghulam? Ya, fa ini jitama dhamirani mansubani ahaduhuma akhassu min al-akhir, fa in kana muttasilaini wajaba taqdimul akhassi minhuma. Nah, mana fi'il syarat dari adatu syarat in? Fa ini jitama'a dhamirani mansubani, mana fi'il syarat dari in? Ya, fi'il syaratnya ijtama'a. Baik, jadi kalau maka apabila berkumpul, lalu jawabnya jawabnya ahaduhuma. Ini sampai mana tadi Ustaz? Fa in jitama damiran mansuban ahaduhuma khass min al-akhir fa in kana berarti jawabnya fa in kana, maka jika berkumpul, maka jika keduanya, gitu. Oh. wajib jadi jawabnya wajib. Fi'il syaratnya ijtama'a, fi'il jawabnya wajabah. Ya, maka ya, coba kita bahas nisain. Kalau terhimpun maka wajib. Ya, cocok ya. Kalau terhimpun maka wajib. Nah, tinggal pertanyaan selanjutnya, mana fi'il syarat dari in yang ada di fa'in? Mana fi'il syarat dari in yang ada di fa'in kana? Kana, lalu mana jawab syaratnya? Loh, tapi itu jawab syaratnya si ini jetama'a. Nah, terus jawab dari ingkana? Pak Saif, wajab. Ah? Terus jawab dari ini jitama? Akhos. Ini akhos. Ini bukan fiil madhi loh, Bang Budi. Ini akhos ini isim tafdil. Fatakun. Mana fatakun? Sebutian? Yo, ini takdim. Jawabnya takdim. Jawab syarat. Jawab syarat? Bisa jadi. Iya. Dari tadi nggak ada. Jadi nggak. Jadi jawabannya apa? Kalau dihapus apa kira-kira takdirnya? Nggak ada takdirnya coba. Bang Yusuf, mana jawab syaratnya? Jawab syarat dari ini jitama'a mana? Jawab syarat dari ingkana mana? Letakannya seharusnya begini. Seharusnya jitama'a umirani mansubani muttasilina muttasilani ya. Jadi selesai permasalahan ya. Sebenarnya dari pemahaman anta itu, anta sudah semestinya bisa nemukan jawaban dari ya, pemahamannya udah bagus sekali ya. Nah, dari pemahaman itu seharusnya anta sudah bisa memahami permasalahan ini. Jadi mana berarti jawaban dari ingka? Nah, takdim fa'il dari wajabah. Takdimul akhas itu? Bukan, maksudnya dikedepankan. Oh, maksudnya dikedepankan. Enggak lah, ya kan dibuang itu tetap berarti. Berarti kan begini, fa in kana muttasila ini cita ma'amah ini gitu. Maksudnya bukan. Mana Bang Yusuf? Betul. Setuju saya. Selesai permasalahannya kan, fa inni jitama dhamirani mansubani muttasilani ini, atau fa inni jitama dhamirani muttasilani mansubani ahaduhuma akhassu min al-akhar wajaba taqdim al-akhass minhumā. Atau itu kain. Atakun ad-dirhamu. Loh, kok udah nyampe ke sana, Bang? Itu belum lah. Ini dulu kita selesaiin. Cuma ini dulu kita selesaikan. Gimana? Ya, dari pemahaman. Orang kalau ini habis. Agar menyerahkan kepada Allah sebenarnya kalau siapa tahu. Kenapa jamu mirip marah? Pak, itu isim fi'il haraf ikhwah. Haraf ya? Huruf apa? Huruf ataf. Ya sudah selesai permasalahan. Oh, enggak ada. Ya. Jadi fa in jitama fa in kana muttasilaini. Fa in jitama dhamirani fa in kana muttasilaini. Jadi sama dengan seakan-akan kita katakan wa in kana muttasilaini. Apalagi melalui pemahaman Septian tadi yang sebetulnya itu sebenarnya kan sifat bagi si si dhamir muttasil tadi. Jadi fa inni jatama'a dhamiran. Jadi sama kayak misalkan begini loh. Muhammadun wa Aliun dhahaba. Mana khabar Muhammad? Dhahaba. Terus Ali? Kan gitu. Jadi berarti in kana muttasilaini adalah ma'tuf, dan ma'tuf alainya ini jitama, dan huruf atofnya fa. Ya selesai. Ya selesai kan? Ya kan begitu. Baik, demikian. Ya karena fa adalah min ahrafil ataf ya. Nah, jadi kata beliau kalau seandainya terhimpun dua dhamir muttasil, ya jadi kita pakai takdirnya Septian tadi itu aja ya, karena lebih mudah dipahami. Jadi kalau seandainya terhimpun dua dhamir nasab muttasil, ya kalau bahasa kita biasanya begitu, ya namanya dua apa? Dhamir nasab muttasil. Nah, jadi kalau terhimpun dua dhamir nasab muttasil, yang salah satu dari kedua dhamir nasab muttasil tersebut itu lebih akhas maknanya, lebih spesifik maknanya dibanding yang satunya. Bisa. Ya. Maka wajib mendahulukan yang lebih akhos maknanya dari keduanya tadi. Contoh, fatakul ad-dirhamu a'taitukahu. Ya, di situ ada dua dhamir nasab muttasil, al-kaf wal ha. Dhamir nasab muttasil bil fi'l. Ya, al-kaf wal ha. Dan ada satu dhamir lagi, tapi itu dhamir rafa' muttasil, bukan dhamir nasab muttasil, yaitu ta' makmumah. Ad-dirhamu a'taitukahu. Dirham tersebut yang telah aku berikan kepadamu dianya, gitu ya. Nah, demikian. Yang aku telah memberikannya kepadamu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab justru apa? Yang harus kita kedepanin malah kafnya, jangan pula haknya. Jadi ngikutin bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan aku memberikannya kepadamu. Namun bahasa Arab harus aku memberikan kamunya, gitu loh. Jadi, iya. Makan dia. Dia. Tulisannya betul, kayak gitu. Maksudnya? Atau itu kah? Boleh. Gitu. Ini. Ini memang gini. Iya. Ini lagi. Ya. Ya, makanya dikatakan. Oh, maksudnya mungkin kebingungan Bang Budi adalah apa mungkin terhimpun dua dhamir nasab muttasil dalam satu apa ya, iya dalam satu kalimat ya, itu mungkin maksudnya. Oh, ya, kita jarang memang dengar ini, kita jarang. Ini sering enggak ada yang jarang apa ibu gitu. Oh, yang jarang itu dua-duanya sama ya. Iya, dua-duanya sama ya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan dua-duanya ya, sama, aku memberikan kepada dia dan kepada dia lagi. Iya. Kepada aku dan kepada dia. Aku memberikan dia akan dia. Mas. Dia gitulah dia. Memberikan kepada si dirham tadi. Ah, si dirham tadi, betul. Ah. Aku memberikan kepadamu si dirham tadi. Nah, gitulah dia. Kepadamu akan dia gitu. Akan dirham. Akan dirham. Akannya, akan dirham. Nah, gitulah ya. Aku memberikan kepadamu akan dirhamnya, betul. Betul lah. Iya, hanya lari ke dirham. Karena kan si dirhamnya kita apa namanya? Kita ghaibkan. Ya kan gitu kan. Sementara si kamunya kan memang mukhatabnya kita. Jadi karena si kamu itu lebih akhas maknanya daripada dhamir ghaib, maka si kamu kita duluin, si ghaib dibelakangin. Nah, ini qaddim. Berarti wajib ya, sebagaimana dinyatakan oleh apa? Syarih tadi ataupun Imam Ibnu Aqil, wajib taqdimul akhas, wajib. Jadi jangan pula kita katakan ad-dirhamu a'taituhuka. Ya, jangan pula kita katakan ad-dirhamu a'taituhuka, aku memberikannya padamu. Jangan. Walau bahasa Indonesia justru begitu, tapi bahasa Arabnya malah dibalik. Karena memang kita harus ngeduluin yang akhas, itulah imajinasinya orang Arab ya. Ngeduluin yang akhas ketimbang yang lebih umum ataupun yang ghairul akhas. Jadi ad-dirhamu a'taitukahu. Atau ad-dirhamu a'tai tanihi, ad-dirhamu a'taitanihi, dirham tersebutlah yang engkau berikan kepadaku. Ya, kalau bahasa kita, tapi kalau bahasa Arab, yang engkau berikan kepadaku akan dia, gitu kan dia. Ya, begitu jadinya. Ya, yang engkau berikan kepadaku akan dia, ya begitu. Ini pandangan Ibnu Malik, Ibnu Akin. Maksudnya dia enggak pakai dhamir nasab, muttasil, munfasil. Enggak, ini kalau misalkan kan tadi baitnya, kita kembali ke bait ya. Waqaddimil akhas fittisali. Nah, jadi misalkan kalau terdapat di dalam satu kalimat itu dua dhamir nasab muttasil, maka dahulukanlah yang akhas. Nah, tapi kalau misalkan dalam satu kalimat itu terdapat dhamir munfasil, maka suka hati. Waqaddimil masyita fittisal. Salah satu lah, ya salah satu. Ya, jadi kalau misalkan dia itu dhamir munfasil, maka sukati. Nah, bisa. Karena pakai dhamir munfasil. Nah, karena apa? Karena pakai dhamir munfasil, maka sukati. Tapi kalau pakai dhamir muttasil, qaddim wajaba. Ya, qaddim. Nah, tapi kalau misalkan pakai dhamir munfasil, waqaddiman masyita, silahkan ya, suka hati, masyita terserahmu, kan begitu. Nah, baik, ditakdimil kaf wal ya alal ha, dengan mendahulukan al kaf yaitu kamu, wal ya yaitu aku, alal ha dibandingin ha yaitu dia. Kenapa? Li'annahuma akhassu minal ha, li'annahuma akhassani minal ha, atau li'annahuma akhassu minal ha. Di annahuma akhassani minal ha, atau di annahuma akhassu minal ha. Akhassu. Akhassu. Akhassu. Ya. Tafdhil. Di annahuma akhassani. Lebih khusus. Di annahuma akhassani atau akhassu minal ha. Karena yang lebih khusus keduanya. Iya, gimana? Ah, itu menurut Septian, menurut Pak Saif. Akhassu ya. Bang Budi, iya Bang Mas Guna. Yang khusus sikaf dan sia. Iya, di annahuma. Ya, ini isim anna kan berarti adalah huma. Khabar anna adalah akhassu. Nah, berarti yang benar akhassu. Akhassu. Akhassani. Gimana Bang Yusuf? Akhassu atau akhassani? Kalau misalkan al-khassani berarti salah ini Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ini loh. Dikompromikan dulu. Dikompromikan dulu. Ya perhatikan ikhwah, apa kata Nabi itu? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kan gitu ya? Antum a'lam. Kenapa? Karena memang fi'il ini ataupun isim sifat ini tidak seperti fa'ilun fa'ilani fa'iluna. Jadi bukan af'alu af'ala. Bahkan perempuan sekalipun dia tetap fi'al khassu. Dia enggak mesti karena memang sifatnya si model sifatnya, model sirah ya memang begitu. Jadi ada model sirah yang dia itu bisa digunakan buat muzakkar dan bisa digunakan buat muannas. Ayu. Oh enggak lah, kalau itu kan ayyukum dia bisa jadi ke ayu kan larinya kan. Ayyukum ahsanu amala kan gitu kan. Ya, itu bisa lari ke ayu kan. Oh, iya. Tapi kalau kayak tadi kan jelas antum a'lam kan, ke a'lamuna kan. Gitu. Ya, wallahu a'lam bissawab ya. Lanjut ke li'annal kaf. Ya, li'an jadi Ibnu Aqil enggak salah ya. Li'annal kaf lil mukhatabi wal ya'i لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للغائب. Karena kaf itu untuk mukhatab, kenapa bisa lebih akhas ya, lebih spesifik, karena kaf itu untuk mukhatab dan ya untuk mutakallim, sementara ha untuk ghaib. Makanya kaf dan ya kita duluin dibandingin si ha-nya. Wala yajuzu taqdimul ghaib ma'al ittisali, dan benar-benar enggak boleh ngeduluin dhamir ghaibnya ketika kasusnya kayak begini, maksudnya ya menggunakan dhamir muttasil. Ya. Jadi tidak boleh mendahulukan dhamir ghaib apabila dhamir setelahnya adalah dhamir muttasil, ma'al ittisali. Fala taqulu, oleh karena itu jangan pula engkau katakan ataituhuka. Bukan, huka. Itu mat itu. Ya, mat apa? Mat tabii. Ya. Itu memang tabiatnya dhamir mesin. Iyalah, kan matabi kan? Asli. Kan masuk kategori matabi kan? Iya, tabiatnya dia. Ya, masuk mat asli kan. Jadi mat silah qasir rahmat badal itu kan tabi semua ya. Baik. Ini tabi'i ya, bukan huwa itu. A'taituhuka. Ya, itu memang tabiatnya si dhamir ha punya mat. Karena sebelum sudahnya berharakat. Iya, benar. Kalau makanya ikhwa, sebenarnya itu dua pembahasan, maksudnya nahwu sama tajwid itu saling berhubungan itu. Iya. Wala, ha? Wala antumu itu. Ya, sa'altumuni. Iya. Itu kenapa bisa ada matnya ya? Karena diantara mereka ada yang beranggapan bahwa memang sebenarnya itu ada wawnya, tapi ada juga yang mengatakan untuk mempermudah di dalam penglafasan, nggak tahu juga saya. Nanti coba kita bahas lagi tentang sa'al tumu ini. Taib, atau tuhu ka? Jadi maksudnya itu hum apa tum itu sebenarnya tumu. Ya, kata mereka begitu ya, tum itu sebenarnya tumu, ada maksudnya, ada yang menganggap itu tumu, sama seperti kan antuma kan ada alifnya tuh, nah antum itu sebenarnya antumu gitu, ya, ada wawnya gitu, nah demikian kata sebagian mereka, jadi bisa jadi sa'al tumu nih, ya kasusnya kesana, atau memang mungkin ditakhfif, gak tahu juga, nanti coba kita cari alasannya, cuma yang jelas saya pernah tahu antuma, antumu gitu, ya, jadi anta, antuma, antumu, wallahu'alam. Baik, itu untuk yang ini ya. Tetapi kalau yang ini memang bukan ke situ, memang ini mat tabi'i ya. Ini memang mat tabi'i. Hah? Iya, seperti antuma alamahnya. Jadi kan anta satu, antuma dua, ada alif. Nah, antumu kayak wow begitu. Wallahu alam. Ya, tapi kalau yang ini memang mat tabi'i, mat silah qasirah lebih tepatnya. A'taituhuka wala a'taituhu wala a'taituhuni. Ya wala a'taituhuni. Jadi enggak boleh kita bilang a'taituhuka maupun a'taituhuni. Ya. Jadi la ini maksudnya dan tidak juga boleh wala taqulu begitu maksudnya. Bukan wala a'taituhuni ya. Jadi jangan disambung. Ini a'taituhuninya sebagai hikayah dan la-nya beneran. Jadi maksudnya wala taqulu a'taituhuni. Ya. Jadi jangan pula wala a'taituhuni ya kan gitu. Jadi lainnya dimasukkan ke a'taituhuni. Ya, jadi a'taituhuni sebagai hikayah, lainnya beneran, ya, bukan hikayah begitu. Ya, atau takdirnya fala taqulu a'taituhuka wala taqulu a'taituhuni. Nah, demikian. Wajazahu qaumun. Namun demikian, ada sekelompok orang yang memperkenankan hal itu. Ya kan gitu. Wa minhu dan diantaranya, ya diantara buktinya maksudnya, wa minhu ma rawahu Ibnul Athir fi Gharibil Hadis. Yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnul Athir, ya Ibnul Athir ini terkenal dengan ahlul lughah, ya faqih juga yang lainnya ya, jadi bukan cuma sekedar apalagi dia memang menulis kitab Gharibul Hadis ya. Biasanya orang-orang yang nulis kitab Gharibul Hadis ini berarti menguasai bahasa ya. Kan begitu. Ya silahkan beli kitabnya ya. Kitab Gharibul Hadis karangan Ibnul Athir. Min qawli Utsman ya, dari pernyataan Utsman radhiyallahu anhu di mana Utsman berkata arahumuni al-batilu syaitana. Ya, arahumunil batilu syaitana. Apa nih bahasanya saya? Apakah memang penggalan kalimat ini yang menjadi alasan Ibnul Athir memasukkannya ke dalam kitabnya yang berjudul Gharibul Hadis atau kebahagiaan dari Gharibul Hadis, enggak tahu juga ya. Apa kira-kira bahasan di sini nih? Ini failnya batil. Failnya batil. Kemudian maksudnya si dhamir mutakallim. Humnya? Humnya? Ternyata oh, homnya juga. Kan. Nah, justru syahidnya di sini nih ya. Justru apakah mereka tidak melihat aku? Apakah mereka tidak melihat? Mana, apakah tapi failnya tadi batil tadi. Yeah. Failnya batil. Apakahnya? Memang kita bacanya batil Ustaz. Iya, dan apakahnya pun dari mana itu muncul? Ini saudara Zan. Saudara Zan. Berarti saudara Zan. Berarti gimana? Iya. Kalau ada pemadawanya bumbu nih, itu nggak ada. Ya kan nggak harus kan? Iya. Memang nggak ada lah. Arahumuni gitu ya. Arahumunilba itu yang di Kalau yang dihum, oh ya, yang dihum pun ada juga, soalnya huwa huma humu gitu ya. Coba nanti kita periksa lagi. Ya memang enggak harus ya. Sama seperti sa'al tumuni kan enggak harus juga sa'al tumuni. Nah, jadi gimana ini ikhwah? Arahumuni ini fi'il madhinya ada mana? Ara. Ara ya. Mereka apa namanya? Engkau bertanya kepada Bapak kalian kok engkau engkau bertanya. Tentang apa wazan ini? Wazan fi'ilnya. Wazan? Iya, wazan af'ala ya. Berarti ara wazan af'ala. Nah, ara mujarratnya adalah ra'a. Ra'a bahasa Indonesianya adalah melihat. Berarti minal lazim awil mutaaddi. Minal mutaaddi. Nah, ketika ra'a dimasukkan ke bab af'ala yang dasar yang sudah mutaaddi, maka menjadi iya, lebih ta'diyah. Jadi saat dia sudah mutaaddi, ketika dimasukkan ke bab af'ala maka akan lebih mutaaddi lagi, seperti qara'a. Ketika dimasukkan ke bab af'ala aqra'a maka akan lebih mutaaddi lagi. Oh, udah paham. Baik, udah paham ya? Ya, udah paham. Nah, sekarang kita balikkan dulu dia ke mujarratnya. Kalau misalkan kita balikkan dia ke mujarratnya, maka bagaimana lafaznya? Kalau kita balikkan dia ke mujarratnya maka bagaimana lafaznya? Yang menjadi fa'il dari fi'il ara adalah al-batil. Nah, ara itu kan bab af'ala. Yang mujarratnya adalah ra'a. Nah, berarti artinya antara ra'a dengan ara itu pasti beda fa'il, beda pelaku. Enggak mungkin pelaku yang sama. Mereka memperlihatkan aku salah. Iyalah. Makanya kita urut dulu ini biar mudah dipahami. Sekarang kan ara itu bab af'ala, wazannya af'ala, yang berarti mujarratnya adalah ra'a. Nah, ra'a seperti yang kata Septian tadi itu min akhwati dhanna. Ya, ra'a min akhwati dhanna dan dhanna minan nawasikh. Ya, dhanna wa akhwatuha minan nawasikh. Apa tuh nawasikh? Berarti artinya dia masuk ke masuk ataupun amil bagi mubtada dan khabar. Ya. Jadi akhwatu dhanna dhanna wa akhwatuha minan nawasikh termasuk amil bagi mubtada dan khabar. Berarti ketika kita menggunakan ra'a, maka harus ada mubtada dan khabar yang kemudian menjadi jadi maf'ulun bi yang kemudian keduanya menjadi maf'ulun bi bagi fi'il dhanantu wa akhwatuha, kan begitu? Udah paham ya? Jadi ketika kita menggunakan kata ra'a, maka harus ada mubtada khabar yang keduanya menjadi maf'ulun bi baginya. Nah, sekarang pakai fi'il mujarratnya, gimana berarti hasilnya? Dan apa yang antum harus buang di situ ketika kita menggunakan fi'il mujarratnya? Dan apa yang harus tetap ada di situ? Oke, kalau gitu temukan dulu mubtada khabar yang ada di sini. Hum syaitan. Hah? Hum syaitan. Mubtada khabar yang ada di sini kok hum syaitan? Mubtada tadi keluar. Ana syaitan. Hah? Apa? Apa? Ana syaitan. Iya, benar. Mubtada khabarnya adalah ana syaitan. Itu loh mubtada khabarnya. Ana syaitan. Nah, kemudian masuk ra'a. Yang kemudian fi'il ra'a ini fa'ilnya adalah hum, berarti Ra'auni syaitanan. Mereka nganggap aku sebagai syaitan. Nah, kemudian si ra'a ditakdiahkan lagi atau dimasukkan ke bab af'ala. Maka secara otomatis si akunya pun, si merekanya pun, itu enggak lagi jadi fa'il, tapi justru jadi maf'ulun bi. Arani al-batil. Jadi kebatilan atau yang batil tersebut, ya, membuat mereka beranggapan aku sebagai syaitan. Mafhum? Bisa dipahami ini? Iya kan? Jadi aslinya ana syaitanun masuk fi'il ra'a, yang disertai, yang pastinya disertai dengan fa'ilnya. Nah, fa'ilnya di sini hum ra'auni syaitanan. Mereka menganggap aku sebagai syaitan. Nah, kemudian dimasukkan lagi fa'il lain. Ya, yang kemudian si fi'ilnya pun dimasukkan ke bab af'ala. Nah, kemudian al-batil membuat mereka menganggapku sebagai syaitan. Ya, mungkin oleh karena itulah, mungkin barangkali potongan kalimat inilah yang menjadi alasan Ibnul Athir memasukkannya ke dalam Qaribul Hadis. Barangkali, saya pun enggak tahu juga ya, apakah memang ini atau yang mungkin di penggalan yang lainnya. Karena kan ini cuma penggalan doang ya. Ini saya tahu. Iyalah. Kan aslinya ana syaitanun masuk fi'il ra'a, ra'auni syaitanan. Dua-duanya jadi maf'ulun bi. Ya, dua-duanya jadi maf'ulun bi bagi fi'il ra'a, yaitu teman-temannya dhanna. Nah, kemudian si ra'a tadi di bab af'alakan. Nah, ketika di bab af'alakan, maka masuklah fa'il baru, kan begitu. Contoh nih. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Aqra'a Aliyun Muhammadan al-Qur'ana. Kan begitu jadinya, kan? Ali membacakan Muhammad akan Al-Qur'an. Kan fa'ilnya jadi berubah lagi tuh, kan gitu. Paham tuh kira-kira? Bisa dipahami kan? Paham ya, udah nyambung ya. Baik. Fa in fasala ahaduhuma, kita lanjut. Ya, ini contoh tadi, maksudnya syahidnya adalah arahumuni. Ya, di sini syahidnya adalah arahumuni, di mana ini melanggar kaidah, maksudnya keluar dari kaidah. Karena kan kalau ya kaidahnya seharusnya apa? Ya seharusnya kan araniyahum, kan gitu seharusnya. Iya, araniyahum, namun di sini justru arahumuni. Tapi memang urutan ini justru sesuai dengan apa? Ketentuan fi'il dhanna dan saudara-saudaranya. Karena memang fi'il dhanna dan saudara-saudaranya kan ya begitu memang seharusnya, kan gitu ya. Ya enggak? Betul enggak itu? Menasabkan mubtada khabar. Jadi yang mubtada khabar tersebut keduanya menjadi maf'ulun bi bagi si fi'il tersebut. Jadi kalau berdasarkan lafaznya Utsman ini justru sesuai dengan urutan mubtada khabar gitu. Nah, tapi akan melanggar kaidah Ibnu Malik, di mana Ibnu Malik mengatakan waqad dimil akhas fittisarin, kan begitu. Seharusnya kan araniyahum, itulah seharusnya. Namun justru menjadi arahumuni. Wallahu a'lam. Ya, kalau yang nyambung terus araniyahum, nyambung terus. Iya. Iya, araniyahum, nyambung terus. Ya, nyambung ke ha. Karena ya itu dapat, karena huruf ya dapat disambung ke huruf setelahnya. Ya, selama dhamir itu dhamir muttasil berarti nyambung terus. Iya, araniyahum. Nah, demikian. Kalau kita lihat dari sisi kenyataan dari hadis ini memang iya. Iya kan? Iya, betul kan? Jadi justru kayaknya ini yang tepat. Oh, maksudnya iya betul. Iya. Oleh si kebatilan ya kan. Jadi oleh si kebatilan ya aku justru teranggap sebagai syaitan oleh mereka, kan begitu. Ada kawan dia di depan di belakang imam, jadi keluar-keluar. Jadi kawannya di depan ini, itulah gak ada adabnya. Kalau mau keluar duluan jangan di belakang imam, kayak gitu. Padahal kan udah selesai, sama. Iya. Keluar kawan ini, marah dia. Dibilang imam gak beradab. Kalau mau keluar duluan jangan di belakang imam. Jangan di belakang imam, gitu ya. Oh, gara-gara ngelewatin ya, itu ya. Ya. Selesai, ya mungkin zikir sendiri. Iya. Tapi kawan yang lain ini menganggap ini salah, sampai bahasanya mengatakan itu nggak beradab begitu. Iya, maunya jangan pilih depan imam, kata dia gitu ya. Iya, karena memang mungkin ini mereka nggak suka mas, pak dilangkahin itu. Jadi mereka ngerasa meninggalkan imam tadi itu dianggap mereka belum selesai mantu gitu. Fa in fasala ahaduhuma kunta bil khiyar. Kalau misalkan salah satu dari keduanya itu dhamirnya munfasil, ya terpisah, maka silakan engkau pilih. Ya kunta bil khiyar. Jadi kau punya pilihan. Fa in syi'ta qaddamtal akhas. Kalau engkau mau, boleh engkau dahulukan yang lebih spesifik maknanya. Fakulta ad-dirhamu a'taituka iyyah. maka jadinya berarti kalimatnya ad-dirhamu a'taituka iyyahu, berarti kita ngeduluin akhas wa a'taitani iyyahu, dan boleh juga engkau mengatakan wa a'taitani iyyahu. Ad-dirhamu atau dirham? Ad-dirhamu atau dirham? Karena kan ini jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah lah. Ad-dirham mubtada. A'taituka jumlah fi'liyah khabar mubtada warabit iyyahu. Ya kan? Iya. Ya sama seperti misalkan apa? Anta apa namanya? Anta adribuka kan ya. Anta adribuka. Engkau yang aku pukul kan gitu. Nah demikian. Wa yushita ya, dan engkau kalau engkau mau qaddam taqairal akhas. Dan kalau engkau mau terserah mau ngeduluin yang tidak lebih akhas. Taqairal akhas yang tidak lebih spesifik. Fakulta, sehingga kita engkau katakan a'taituhu iyyaka atau wa a'taitahu iyyaya. Ya begitu. Wa ilaihi asyara biqaulih, dan keterangan ini itu tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa qaddimam ma syi'ta fi intisal. Itu apa Ustaz? Nontaukid. Iya. Nontaukid. Silakan engkau dahulukan. Ya, silakan engkau dahulukan yang engkau kehendaki jika dhamirnya munfasil. Ya, jadi tersirat, jadi keterangan ini tersirat di dalam pernyataan Ibnu Malik wa qaddiman ma syi'ta fi infisal. Wa hadha alladhi dzakarahu laysa 'ala itlaqihi. Dan keterangan Ibnu Malik ini sebenarnya enggak mutlak. Maksudnya tentang kebolehannya. Ya, maksudnya wa qaddiman ma ini kasus wa qaddiman ma ya. Ya wa qaddiman ma syi'ta fi infisal. Nah, kata beliau, keterangan Ibnu Malik ini laysa 'ala itlaq. Ya. Kebolehannya tidak secara mutlak. Bal innama yajuzu taqdimu ghairil akhas fil infisal 'inda amnil lubas, kata beliau. Akan tetapi, ya, kebolehan tersebut hanya ketika aman dari ataupun tidak terindikasi kesamaran ataupun kemarin lubas aman dari aman, samar. Ya kesamaran gitu ya. Ya kesamaran atau apalah. Kemarin apa bahasanya saya? Iya kekacauan, iya kekacauan. Aman dari kekacauan pemahaman gitu ya, ataupun terjadinya percampuradukan lah. Nah, jadi ketika terkait permasalahan apa mendahulukan yang tidak akhos, yang tidak lebih akhos, ya mendahulukan yang tidak lebih akhos dalam permasalahan dhamir mutasil sekalipun. Ya, kalau dalam permasalahan dhamir mutasil maka wajib, justru salah ya kalau kita ngeduluin yang tidak akhas, yang ya kan yang tidak akhas. Tapi kalau misalkan dhamir yang mufasil, ketika kita ngeduluin yang tidak akhas, maka kebolehan ini pun enggak secara mutlak. Namun justru apa kebolehannya inda amnil lubas. Jadi kalau memang aman dari lubas baru boleh. Tapi kalau enggak aman dari lubas maka dahulukan akhas. Tetap wajib ngeduluin yang akhas. Fa in khifa lubsun lam yajuz. Ya, fa in khifa lubsun lam yajuz. Lubes berarti sebagai apa nih? Naibul fa'il. Fi'ilnya? Khifa. Khifa. Berarti fi'il lil majhul. Wazannya? Wazannya fa'ila. Nah, berarti asli daripada khifa adalah khuifa. Terus kok bisa jadi khifa? Iya, kok bisa makanya apanya? Alur. Apanya dihapus? Apa mudi dulu? Apa khui hapus dulu domanya dihapus domanya dihapus domanya kemari harokat ain fiilnya nah, setelah dipindah berarti jadinya khiufa terus khiufa ayo protes gue mau kita sebut ini mama tak sebut ini sama kayak khiufa tak balik yo bi'a yang kita bahas pila pila ayo saya ulangi khifa khifa asalnya khuifa terus kok bisa jadi khifa cuma ulangin heeh ya khuila khuila ya betul khuifa terus hapus fa'il domana domah pada harokat fa'il ya hapus terus setelah dihapus nggak bisa jadi, dinakalkanlah kenapa oh nanti dulu, nanti kalau ini persyaratan majhul. Persyaratan majhul itu dihapus harakat tafil. Loh, jadi duriba kok enggak dihapus harakat tafilnya? Duriba itu iya. Tidak ada karena setelah dot itu namanya roh bukan waw. Oh, jadi kalau misalkan yang fa fiilnya dihapus tuh kalau misalkan setelahnya huruf waw. Iya. Gitu ya. Kalau gitu. Berarti kalau misalkan setelah fa fiilnya bukan huruf waw enggak dihapus. Iya. Harakat fa fiilnya. Nah, buyi'a. Buyi'a. Enggak dihapus ya harakat fa fiilnya ya. Iya. Enggak dihapus harakat fa fiilnya. Berarti lafaznya tetap buyi'a. Enggak pernah dapat tuh lafaz buyi'a. Iya, yang ada bi'a. Mana disaratnya? Ayo. Bi'a. Kalau misalkan ditanya oleh Mas Gulam, kenapa harakat fa fiilnya dihapus? Ya, kita harus bisa jawab kan gitu. Apa dasarnya gitu? Oh, karena tidak bersesuaian dasar. Karena tidak? Bersesuaian dengan waw. Karena tidak bersesuaian dengan waw. Mana kan huwifa. Huwifa. Kan udah bagus-bagus tuh huwifa. Datang kita bilang harokat fa'ilnya dihapus ya. Tentunya perlakuan kita tuh kan harus punya alasan kan gitu. Nah, apa alasannya, Pak? Karena huruf illat berharokat. Maka dihapuslah harakat fa'il. Jadi kan khuifa. Iya. Huruf ilat berharakat. Jadi ditukar harakat fa'il dengan main fa'il dengan cara menghapus harakat fa'il dulu. Berarti berarti kalau gitu khawafa, khawafa atas wazan fa'ala, berarti oh, ini kaidah majhul gitu. Jadi yang berarti kaidah yang Bapak utarakan kaidah untuk majhul ya. Kaidah untuk majhul. Jadi apabila huruf illat berharakat tadi. Apabila huruf illat berharakat. Masalahnya situ di huruf illat berharakat. Huruf illat berharakat maka tadi nokir harakat fa'il dengan cara mensukunkan atau menghapus harakat fa'il. Harakat fa'il. Nah, maka jadilah khiufa. Terus kemudian di kelimatil waw ya'an lil munasabah. Kemudian ditukarlah waw menjadi ya untuk memunasabah. Jadilah khifa. Menghapus. Kalau memang jalan ya, pertama dihapus ya. Huruf fa'ilnya. Ya. Karena berharakatnya. Harokat fa'ilnya. Harokat fa'ilnya dihapus. Karena berharokat huruf sakit, jadi diganti, dipindahkan. Ya, maksudnya pertanyaannya tadi, kenapa huruf harokat huruf fa'ilnya dihapus? Kan di situ permasalahannya. Kenapa? Oh, oh iyalah. Kenapa sampai pipis? Iya. Ya, jalannya Pak Saif tadi memang. Apa namanya sampai ya sampai cuma kok kayaknya saya ragu kalau itu jalannya ya. Maksudnya kenapa? Karena kan tadi karena huruf ilat berharokat maka karena huruf ilat berharokat maka harus dinakel. Nah, ini dia yang saya bingung, apakah iya harus begitu? Yang saya tahu kan begini, penakalan itu terjadi saat huruf ilat berharokat dan huruf sahih yang sebelumnya sukun. Nah, berarti kan artinya gini, pensukunan terlebih dahulu kita lakukan kan begitu, ya kan begitu kan, pensukunan terlebih dahulu kita lakukan. Nah, yang jadi berarti artinya apa, Pak, yang harus kita lakukan adalah mensukunkan pak kalima. Tapi apa alasan kita sukunkan paul kalima? Oh, bawa dia. Apa alasannya di situ, Bang Budi? Kan begitu, karena kan nggak mungkin ada penakalan kalau sama-sama berharokat. Nggak kaidahnya dibaca, jangan ilalnya. Kalau ilalnya udah nggak iya. Baca kaidahnya. Kalau ilalnya enggak akan disebutkan lagi lah, kaidahnya yang dibaca. Kaidahnya berarti ya. Al-Qawaid itu ya sudah. Iya, itulah dia. Ini yang dibaca. Di kaidah-kaidahnya itu kaidah ke berapa? Langsung ke baca. Coba lah lihat kaidah. Tuma tudammu fa'u fi'li fil madi ajwafi al-wawi al-wawiyyi lid dalalati ala wawil mahdzufati. Nahu kolna, jalannya kolna. Yang mana ini? Jalannya kolna? Yang mana dia? Yang cocok. Ya kan orang cocok juga kan. Ini kaidahnya ya. Tilak sama. Aku salah kok qolna aku jusin qolna. Kuilan. Nah, ini dia. Madil ajwaf al-wawi. Ya, madil ajwaf al-wawi idza bunya lil majhuli hudifat harakatul fa. Jadi itu dia kaidahnya. Iya. Jadi kaidahnya, jadi kalau ditanya alasannya kenapa harokat fa fiilnya dibuang, alasannya karena dia dibuat menjadi fiil majhul. Dan kaidahnya memang dikatakan di sana kalau misalkan fiil bina ajwaf. Ini hanya berlaku di bina ajwaf pun, enggak semua bina ya. Hanya berlaku di bina ajwab. Jadi apabila bina ajwab itu dibuat ataupun dibangun menjadi fi'il majhul, maka kaedahnya harokat fa fi'ilnya mesti dibuang. Nah, setelah dibuang barulah masuk ke proses yang tadi. Nakal. Ya, masuk ke proses nakal. Wallahu a'lam. Jadilah khifa. Nah, jadi khifa. Iya, aslinya khifa. Nah, demikian. Dimunasabahkan. Ya. Ini kalau berdasarkan kaedah yang ada di buku ya. Baik, fa in khifa lubsun lam yajuz. Jadi kalau misalkan dikhawatirkan terjadi lubes, maka enggak boleh. Jadi kalau memang ada kemungkinan orang yang mendengar ungkapan kita itu akan salah paham terhadap penyusunan kalam kita, maka jangan lakukan pendahuluan yang ghairul akhas. Ya. Karena kata beliau begitu, fa in khifa lubsun lam yajuz. Jadi berarti apa? Artinya kebolehan ini tidak secara mutlak. Fa in qulta zaidun a'taituka iyyah. Nah, jadi kalau misalkan engkau ngomong begini nih, fa in qulta zaidun a'taituka iyyah. Zaid, ya, si Zaid, aku berikan kepadamu akan dia. Ya, aku berikan kepadamu akan dia. Tapi bisa juga maknanya ini, ya. Aku berikan maknanya ya. Lam yajuz taqdimul ghaib. Ya, enggak boleh kita di sini. Nah, zaidun a'taituka iya. Nah, enggak boleh kita di sini mendahulukan si ghaib padahal pakai iya. Maksudnya pakai dhamir munfasil. Loh, kok enggak boleh kita ngomong begini, zaidun a'taituhu iyyaka. Kan pakai dhamir munfasil, kan sah-sah aja kata Ibnu Malik. Maka kata beliau di sini enggak boleh. Lam yajuz taqdimul ghaib. Fala taqulu zaidun a'taituhu iyyaka. Maka jangan engkau mengatakan Zaid, ya. Zaid, aku berikan dia kepadamu. Kalau bahasa Indonesia justru cocok ya. Kalau bahasa Indonesia justru cocok. Namun kalau dalam bahasa Arab ini bisa menghasilkan kayak begini. Li'annahu, ya bisa menghasilkan pemahaman li'annahu la yu'lam hal zaidun ma'khudz au akhir. Jadi kalau susunannya zaidun a'taituhu iyyaka, ini akan menjadi akan memberikan pemahaman lu Bapak, kesimpulan lubes. Ya, akan memberikan efek lubes, di mana efek lubesnya tidak diketahui. Li'annahu la yu'lamu hal zaidun ma'khudun au akhidun. Apakah Zaid yang nerima atau justru Zaid itu sebagai orang yang diterima gitu loh. Paham ini kira-kira? Hah? Enggak, yang apa itu kan justru boleh. Justru itu yang seharusnya. Jadi kita mendahulukan yang akhos. Karena apa? Karena akhos biasanya mendahulukannya akhos. Karena biasanya akhos itu sebagai akhir. Ya. Dalam kebiasaan orang Arab, dalam imajinasi orang Arab, yang akhos itu pasti dia akhir. Yang akhos pasti akhir. Yang nerima pemberian sementara. Terlalu disidait untuk kamu. Iya betul. Iya, Zaid kuberikan kepadamu. Karena kan ini sama-sama manusia nih, Zaid sama kamu kan sama-sama manusia. Nah, tapi kalau misalkan tadi Zaidnya kita ganti dengan kolam, benda, nah ini baru gak akan terjadi lubes, silahkan. Kenapa? Karena gak mungkin kolam nerima kita. Kan gitu, gak mungkin kolam nerima manusia, mustahil. Tapi kalau ini sama-sama manusia, maka orang akan bingung, ini yang nerima siapa nih? Zaid atau kamu yang nerima? Kan. Tapi dengan kita dahulukan yang akhos, maka orang Arab akan langsung mengimajinasikan, oh berarti yang menerima adalah kamu, yang diterima adalah si Zaid. Nah, begitu. Paham kira-kira nih? Kan di sini taful yang bawa itu. Iya, fala taful. Yang bawa, yang enggak boleh yang bawa kan? Iya, yang enggak boleh yang bawa. Apa itu hu'iyya? Iya. Kenapa enggak boleh? Kan bisa langsung dipahami, misalnya hu itu kembali ke Zaid. Enggak bisa dipahami. Ya memang ya bisa dipahami. ke Zaid. Cuma orang akan menganggap bahwa Zaidlah yang menerima kamu. Jadi kuberikan kamu ke Zaid, gitu loh. Berikan. Kamu ke Zaid. Jadi Zaid yang akhir, sementara kamu ma'kul. Begitu dia jadinya. Jadi lubes. Padahal yang kita maksud si Zaid yang ma'kul, si kamu yang akhir. Tapi gara-gara kita ngeduluin domir ghairu akhasnya, maaf ya, gara-gara kita ngeduluin domir akhasnya, memangnya si haknya tetap kembali kepada Zaid. Cuma dia jadi terkesan sebagai akhir, bukan sebagai ma'khud. Padahal maksud kita si Zaid adalah ma'khud, sikapnya yang akhir, begitu. Jadi kalau aku yang diriakan, aku memberikan si Zaid, aku memberikan Zaid. Engkau tahu. Jadi budaknya malah engkau yang tadi kan ini, karena Zaidnya umpamanya budak kan. Ya aslinya, ya betul, ya betul betul. Ha. Kuberikan si Zaid. Maksud kita? Yang boleh. Ya. Aku memberikan kepadamu si Zaid. Ya. Jadi kalau yang enggak boleh ini, aku memberikan si Zaid. Aku memberikan nya. Kamunya memberikan dia. Nama dia? Tahu. Secara bahasa. Jadi emang begini. Aku memberikan kepada si Zaid engkau. Nah betul iya. Aku memberikan kepada si Zaid engkau, atau kalau dalam bahasa kita sebenarnya aku memberikan engkau kepada si Zaid dalam bahasa Indonesia. Nah jadi kalau dalam bahasa Indonesia malahan itu justru sudah benar, yang terlarang dalam bahasa Arab justru yang menjadi kebiasaan dalam bahasa Indonesia. Jadi kan yang terlarang dalam bahasa Arab kan begini, aku memberikannya kepadamu. Ini kan terlarang dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Indonesia justru itu yang tepat, kan gitu. Justru kalau kita balik malah lain lagi gitu. Jadi memang ya tentunya antara tarkib bahasa Arab dengan tarkib bahasa Indonesia nggak bisa kita samain lah pastinya. Namun yang jelas dalam imajinasi orang Arab, kalau yang diduluin itu, kebalik, ya. Iya kebalik malah kan, maaf kan? Nah iya malah kebalik. Kebalik gitu. Ya. Aku memberikanmu karena saya. Iya. Iya malahan gitu kan? Kalau ada, iya Zaidnya gaib. Nah demikian. Karena yang atas aku memberikannya si Zaid kepadamu. Kalau dalam bahasa Indonesia, betul. Jadi ketika menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, aku memberikannya kepadamu. Ya, walau, iya. Iya. Kepadamu, betul. Nah, padahal bahasa Arabnya aqaituka iyahu, kan gitu bahasa Arab. Iya. Nah, iya. Itu yang enggak boleh iya. Kan? Iya, itu enggak boleh, betul. Nah, kalau di dalam bahasa Arab. Iya. Ya, intinya terbaliklah memang dengan bahasa Indonesia. Ya. Karena makanya tadi saya tegaskan, karena imajinasi orang Arab yang akhos itu ataupun yang akhir itu biasanya dia akhos. Ya, yang akhir biasanya dia akhos, karena enggak mungkin yang ghairul akhos itu yang akhir begitu. Wallahu a'lam. Ya, dalam imajinasi mereka begitu ya, biasanya yang akhir. Oleh karena itu diduluin dengan cara diduluin. Nah jadi siapa yang diduluin itulah yang akan dianggap oleh orang Arab sebagai akhir. Jadi kalau kita duluin domir ha, berarti orang Arab akan menganggap oh berarti yang akhir adalah Zaid. Jadi si budak justru kamu. Nah begitu, mafhum ya. Jadi kalau kita bilang a'taituhu iyyaka, berarti si budak justru kamu. Ya, bisa dipahami lah ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.